السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن من أفضل العلوم على الإطلاق هو علم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلم التفسير من أنفع العلوم وأفضل العلوم، لأنه علم متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعلم التفسير هو السبيل إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون لنا وقفات تفسيرية مع سورة من كتاب الله، ألا وهي سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan darinya, kita pun beristighfar kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, maka tiada akan ada yang menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki terjemahan dari muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Badr Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala sekilas tentang biografi beliau. Beliau adalah Syekh Badr Ibn Muhammad Alul Badr Al-Anazi Hafizahullahu Ta'ala, di mana sekarang beliau ditunjuk sebagai kepala bidang dakwah dan irsyad di kota Al-Khafj, perbatasan antara Mamlakah Saudiyah dengan Kuwait, di mana beliau telah menghafalkan Al-Quran kepada Syekhnya Al-Muqri Sabri Allam Al-Misri dan mendapatkan ijazah, yaitu izin untuk meriwayatkan bacaan darinya sesuai riwayat Hafiz dari Asim. Begitu pula beliau pelajari ilmu tajwid dari beliau Syekh Sabri Allam Al-Misri, dan juga mendapatkan ijazah, izin untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu tajwid dari kitab Al-Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal, keduanya dalam bidang tajwid qiraah. Kemudian beliau pula mempelajari kitab Mustalah Hadis dari beberapa para ulama yang masyhur dan ma'ruf. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Syekh Thanaullah Ibn Isa Khan Al-Madani. Beliau di masanya adalah mufti Lahore, Pakistan, dan mendapatkan ijazah untuk meriwayatkan dan mengajarkan beberapa kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab induk hadis yang cukup banyak. Beliau pula banyak belajar kepada syekhnya, Syekh Saleh Al-Haidan hafizahullah ta'ala, dan mempelajari beberapa banyak kitab-kitab ilmu. Beliau pula banyak belajar dari syekhnya, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Demikian pula dari Syekh Saleh bin Sa'ad As-Sahimi hafizahullah ta'ala. Beliau baca padanya risalah-risalah dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian pula sekarang beliau ditunjuk termasuk sebagai anggota di lajnah Muraqabatul Qurra, pengawas dan pengajar di Muraqabatul Qurra para qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an. Demikian pula sebagai pengajar di Yayasan Al-Islahiyah di Kuwait dahulu, yang mana ini tentunya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Auqaf Kuwait. Mungkin itu sekilas tentang beliau. Tadi beliau sampaikan bahwa sesungguhnya termasuk ilmu yang paling afdol secara mutlak adalah ilmu tafsir kitab Allah, tafsir Al-Quran, yang mana itu merupakan ilmu paling bermanfaat, ilmu yang paling afdol, karena ilmu ini berkaitan dengan kitab Allah. Ilmu tafsir merupakan jalan di mana dengannya orang akan menghafal dan menjaga kitab Allah. Pada hari ini dengan izin Allah, kita akan mengkaji salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal-asr, innal insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة الكريمة من ثلاث آيات، والعصر هذه آية، إن الإنسان لفي خسر هذه آية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه آية. ثلاث آيات، صورة قصيرة العبارة كبيرة المعنى. ابتدأ الله عز وجل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هي آية من أول كل صورة، وقيل البسملة هي آية تأتي للفصل بين الصور كما قال ذلك ابن عباس. فيستحب قراءة البسملة عند كل أول آية إلا سورة براءة. براءة لا تقرأ فيها البسملة، لكن يجوز أن تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، هذا يجوز. أما البسملة لا. روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن علي رضي الله عنه أنه قال: براءة نزلت بالسيف، وإذا كان فيها سيف وقتال ما يصل معها الرحمة والرحيم. أما ما عدا هذا من صور القرآن يستحب لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة أول كل سورة. الله سبحانه وتعالى telah berfirman بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. surat yang mulia ini terdapat padanya 3 ayat. Wal asr, ayat yang pertama. Innal insana lafi khusr, ayat yang kedua. Illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr, ayat yang ketiga. Demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka saling mewasiatkan dengan al-haq dan mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran. 3 ayat yang begitu ringkas kata demi katanya, namun begitu banyak dan begitu luas kandungan maknanya. Di dalam surat ini Allah memulainya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang mana ia merupakan ayat di permulaan setiap surat, atau bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya di dalam Al-Quran, sebagaimana telah dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan demikian disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim di permulaan setiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Maka cukuplah engkau membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atu minallahi wa rasulih. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Masahif dari jalan Ali radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bahwa surat Bara'ah ini turun terkait pedang atau peperangan. Jikalau demikian, maka tidaklah sesuai untuk dibaca padanya bismillahirrahmanirrahim. Adapun surat-surat yang lain, maka disunahkan untuk dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala ta'ala wal 'asr. Kana ashab an-nabi alaihi salatu wassalam idza ijtama'u la yatafarraqu hatta yaqra'u hadhihi as-surah. Rawahu at-Tabarani wa sahahu al-Albani fi as-silsilah as-sahihah. Fa kana as-sahaba radhiyallahu 'alaihim عند اجتماعهم وبعد تفرقهم يقرؤون هذه الصورة المباركة. ابتدأ الله عز وجل هذه الصورة والعصر، وهذا قسم يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. والعصر هو الزمان، وقت العصر المعروف عندنا. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. وهنا يقسم سبحانه وتعالى بالعصر أي بالزمان لبيان عظم الزمان. لذلك ينبغي على المسلم أن يستغل هذا الزمان في طاعة الله وألا يستغله في معصية الله، لأنه عظيم وأقسم الله به فاستغله في طاعة الله. أما من يشغل زمانه في معصية الله فإنه خاسر، ومن يشغل زمانه في طاعة الله فهو رابح، ومن يشغل زمانه في المباحات باللعب واللهو فإنه لم يصب في هذا الفعل. لم يأت اللعب والله في كتاب الله إلا على سبيل الذم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل لهو يلهوه ابن آدم فهو باطل إلا ثلاث: رميه بقوسه، ومداعبة زوجته، وركوبه لحصانه، ثلاثة فقط. إلهو بالرمي، إلهو على الخيل، إلهو مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان الصحابة في عهده يتسابقون على الخيل، وكانوا يترامون. أما ما عداها من الألعاب ما هي إلا مضيعة للوقت الذي أمرنا باقتنامه في طاعة الله. والعصر، demi masa. Ayat yang pertama dari surat ini, sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau mereka bertemu dan berkumpul, tidaklah mereka berpisah sebelum mereka membaca surat ini. Demikian diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allah memulai surat ini dengan sumpahnya, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu, yaitu zaman yang ma'ruf, waktu asar. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki dari makhluk-makhluk ciptaannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Allah adalah Maha Agung, dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali pasti itu sesuatu yang agung dan besar. Dan di sini Allah bersumpah dengan zaman, waktu, untuk menjelaskan betapa pentingnya, betapa besarnya nilai waktu itu. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, hendaklah ia gunakan waktunya untuk dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan kepadanya. Maka yang memakmurkan waktunya, memenuhi waktunya dalam ketaatan kepada Allah, dialah yang benar dan beruntung. Namun barang siapa yang menggunakan waktunya untuk kemaksiatan kepada Allah, sungguh ia merugi. Adapun orang yang menggunakan waktunya untuk perkara-perkara yang mubah, untuk perkara-perkara yang hanya mainan dan perkara yang sia-sia, maka ia pun tidak benar dalam perbuatannya tersebut. Karena permainan dan hal-hal yang sia-sia di dalam Al-Quran selalu tersebutkan dalam keadaan dicela, seperti yang telah Allah sebutkan, alladzina takhadu dinahum la'iban wa lahwa. Allah mencela mereka yang menjadikan agamanya permainan dan perkara yang sia-sia. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mencela Bani Adam yang menjadikan perbuatannya perkara yang sia-sia, permainan yang ia lakukan, kecuali di tiga perkara yang beliau sabdakan, yaitu melempar atau seorang suami yang bercumbu dengan istrinya, atau mengendarai kuda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berlomba dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba dan saling adu ketangkasan dalam memanah radhiyallahu taala anhum. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala wal 'asr qulna hadha qasam wallah yuqsim bima syaa min makhluqatihi. Amma anta ya 'Abdullah la tuqsim illa billah. Al-hilf ibadah. فينبغي لك أن تصرف هذه العبادة لله، لأنك إذا حلفت عظمت الحالف، عظمت المحلوف وهو الله سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحلف بغير الله شرك أصغر، وإن كان مع التعظيم لهذا المحلوف به فهذا شرك أكبر يخرجك من الملة. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله لا كفارة له إلا ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لما سمع رجلا يحلف بأبيه يقول براس أبي أو وأبي، قال: يا أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت. فالمسلم إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. Kembali kepada surat ketika Allah katakan wal 'asr, demi waktu merupakan sumpah dari Allah, seperti yang telah disampaikan bahwa Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluk ciptaannya. Adapun engkau wahai hamba Allah, janganlah engkau bersumpah kecuali dengan nama Allah, karena sumpah adalah ibadah. Maka berikanlah ibadah itu hanya kepada Allah semata, di mana jika engkau bersumpah maka engkau telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sumpahmu. Oleh sebab itu yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah syirik dan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jika sumpah itu dengan selain nama Allah dengan pengagungan kepada yang ia sebutkan dalam sumpahnya, maka itu telah kufur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur. Begitu pula yang Rasulullah sabdakan, laisa minna man halafa bil amanah. Bukanlah dari kami orang yang bersumpah dengan amanat. Ketika seseorang bersumpah dengan Lat dan Uzza, maka Rasulullah katakan kepadanya, hendaklah engkau bersumpah dengan menyebutkan wallahi dengan nama Allah, dan tiada kafarah baginya kecuali itu. Demikian pula ketika Rasulullah mendengar seseorang bersumpah dengan bapaknya, demi bapakku, maka beliau pun katakan, janganlah engkau bersumpah dengan nama bapakmu, tetapi hendaklah engkau bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah ia ucapkan dalam sumpahnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu azza wa jal wal 'asr qulna huwa az-zaman waz-zaman makhluq min makhluqat Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-khata min ba'd عوام المسلمين هداهم الله. من يخطئ ويسب الزمان كمن يقول يا خيبة الدهر أو لعنة الله على هذا اليوم أو هذه الساعة، فسب الدهر محرم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية يسب الدهر وأنا خالق الدهر. والدهر ليس اسما لله كما أخطأ من قال ذلك، إنما الدهر مخلوق من مخلوقات الله، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد: من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو خالق الدهر. فالذي يسب اليوم أو الساعة أو الزمان ليعلم أنه سب الله، وهذا أمر عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: سب الله كفر. لكن لو أن إنسانا وصف الزمان من باب الإخبار أن هذا اليوم حار أو هذا اليوم بارد أو نحو ذلك فهذا جائز. قال عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي شديدة البرودة. وقال: في أيام النحسات، وصف الزمان بالبرودة والشدة هذا جائز، ليس هو المراد. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، هذا وصف لا سب للدنيا. نعم. Maka firman Allah: wal 'asr, demi masa, demi zaman, yang mana zaman adalah ciptaan dari ciptaan Allah. Maka merupakan dari kesalahan yang biasa diucapkan oleh orang-orang awam, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, ketika mereka mencela dan mencaci maki masa atau zaman dengan ungkapan-ungkapan mereka, betapa tercelanya waktu ini, atau mereka katakan terlaknatlah hari ini atau waktu ini. Maka mencela zaman, mencela waktu adalah perkara yang haram. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa Allah berkata dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, yasubbud dahr wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar, di mana ia anak Adam mencela waktu padahal aku adalah waktu, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Atau di riwayat lain disebutkan, aku adalah pencipta waktu. Maka ad-dahr atau waktu bukan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebutkan oleh hampir keseluruhan para ulama ahlus sunnah. Telah dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah dalam kitabnya Fathul Majid, barang siapa yang mencela waktu, maka dia telah mencela Allah. Baik itu hari yang dia cela ataupun waktu tertentu yang ia cela, maka perkara ini, mencela waktu, adalah perkara yang sangat besar, bahaya yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, bahwa mencela Allah adalah kekufuran. Tetapi jika seseorang menyebutkan sifat waktu yang dia ada padanya, jika sebatas pengabaran tentangnya, maka itu boleh. Sebagaimana engkau katakan hari ini dingin atau hari ini panas, maka yang semacam itu boleh. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna arsalna alaihim rihan sorsoro, kami kirimkan kepada mereka angin yang begitu kencang dan sangat dingin. Ini adalah pengabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis, ad-dunya mal'una, dunia itu terlaknat. Yang disabdakan Rasulullah ini merupakan pensifatan berita bahwa dunia itu terlaknat, bukan celaan kepadanya. Nah. Faqauluhu azza wa jalla wal 'asr. Qulna hadha qasam. Wal qasam 'indana yanqasim ila qismayn. الأول مشروع والثاني ليس بمشروع. القسم المشروع هو أن تقسم بالله وبأسمائه وصفاته، تقول والله والعظيم ورب البيت وعزة الله وجلالة الله، هذا كله جائز، قسم بالله وأسمائه وصفاته. وهذا القسم، القسم بالله أنواع، منه المنعقد، يمين منعقدة، وهو أن تقسم مريدا للقسم، فهذا من قسم يجب عليه أن يوفي بقسمه، فإن حنث في قسمه أي رجع عن قسمه تجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم يستطع ذلك يصوم 3 أيام. هذا إذا حنث في قسمه. والنوع الثاني من المشروع يمين اللغو. اللغو هو أن يحلف شيء على شيء لا يريد القسم، كقوله بلى والله إي والله، هو لا يريد القسم إنما جرى على لسانه. ومنه، من هذا اللغو، إن حلف على شيء معتقدا صدق نفسه وتبين خلاف ذلك لا شيء عليه، كأن تعطيه أمرا من الأمور مالا أو نحوه، وهو ينسى أن المال عنده، يقول والله لم تعطيني المال، هو قسم الآن معتقد صدق نفسه، ثم تبين أن المال عنده هنا لا كفارة عليه، يرجع المال ولا كفارة عليه، يسمى يمين اللغو. ومن المشروع أيضا يمين الإكرام، يمين الإكرام، أن تحلف على أخيك تقول والله تأكل عندنا اليوم، يمين الإكرام، والله تجلس هنا في محلي، هذا من باب الإكرام له. إذا لم يجلس هنا أو لم يأتيك إلى الوليمة لا شيء عليك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. Kembali ke dalam ayat yang telah Allah sebutkan, wal asr, demi masa, seperti yang telah terulang, ini merupakan sumpah dari Allah. Dan sumpah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumpah yang masyru', sumpah yang disyariatkan. Yang kedua adalah sumpah yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Adapun yang pertama, sumpah yang masyru', yang disyariatkan, adalah dengan engkau bersumpah dengan nama Allah, dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya yang agung. Engkau katakan, wallahi, demi Allah, wal'azimi, demi yang maha agung, warabbil bait, wa'izzatillah, wa'jalalatillah, demi keagungan Allah, demi kemuliaan Allah. Semua yang semacam ini boleh. Bagian yang pertama ini, sumpah yang masyru', ada beberapa macam bagiannya. Ada yang para ulama sebutkan sebagai yamin mun'aqidah. Yamin, sumpah yang telah terjadi, telah teranggap, yaitu ketika engkau bersumpah dengan nama Allah, berniat dan menginginkan itu sebagai sumpah, maka engkau berkewajiban untuk menunaikan sumpahmu. Jika engkau melanggar sumpah itu, maka berkewajiban engkau untuk membayar kafarohnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau engkau memerdekakan seorang budak, atau engkau puasa 3 hari. Bentuk yang kedua dari sumpah yang masyru' ini adalah sumpah yang sia-sia, yaitu jika seseorang bersumpah atas sesuatu, dia tidak menginginkan itu sebagai sumpah, tetapi sesuatu yang keluar begitu saja dari lisannya, menjadi kebiasaan terucap dalam lisannya nama Allah dalam sumpahnya. Bala wallahi, la wallahi, sungguh tidak, demi Allah, dan yang semisalnya. Ia tidak menginginkan itu sebagai sumpah seperti bagian yang pertama. Termasuk dari bagian ini pula, yaminul lahu, sumpah yang sia-sia, adalah jika seseorang bersumpah atas sesuatu, ia bersumpah atas sesuatu dengan dugaan kebenaran apa yang ada pada dirinya, namun kemudian tampak atau terbukti justru yang sebaliknya. Misalnya, jika engkau telah berikan padanya uang, lalu karena lupa ketika engkau katakan kembalikan uang itu, ia mengingkarinya dan bersumpah dengan nama Allah, demi Allah engkau tidak pernah memberikan padaku uang. Ia sumpah dengan nama Allah itu karena yang ia yakini dalam dirinya memang seperti itu. Lalu kemudian tampak baginya atau ia teringat, ternyata benar orang ini telah memberikan uang padanya. Maka yang seperti ini juga tiada kafaroh baginya. Demikian pula termasuk sumpah yang masyru', yang disyariatkan, yang boleh. Jika engkau bersumpah dengan sumpah yang disebutkan sebagai ikram, sumpah dalam rangka memuliakan. Dengan engkau katakan kepada tamumu atau saudaramu, demi Allah engkau harus makan di rumahku hari ini, atau demi Allah engkau duduk di sini di sampingku, atau yang semisalnya, sebagai bentuk pemuliaan atau penghormatan kepadanya. Jika kemudian yang engkau maksud tidak memenuhi permintaanmu, dia tidak makan di rumahmu atau tidak duduk di sampingmu, maka ini pun tiada kafaroh baginya, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, hadza huwa an-naw' al-awwal min al-yamin wa huwa al-mashru'ah. والنوع الثاني من اليمين الغير مشروعة، وهي أنواع، منها الحلف بغير الله، وقلنا هذا شرك، فقوله بذمتي وراس أبي والنعمة بأولادي بعهدي وهكذا، هذا كله شرك محرم. ومنه يمين الغموس، سميت غموس لأنها تقمص قائلها في النار. يمين الغموس أن تحلف بالله كذبا لكي تأخذ حق الناس، تحلف بالله أن هذه الأرض لك وهي ليست لك، لمسلم من المسلمين، أقسمت بالله لكي تأخذ هذه الأرض، أو تشهد لزيد لفلان من الناس تقول والله الأرض لفلان وهي ليست له، هذه يمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر، لأن فيها أخذ مال الناس بغير حق، من فعلها يجب عليه التوبة، ويجب عليه أن يبين الحق ويرجع الحق إلى أهله، لا توبة له إلا بذلك. ومن الأيمان المحرمة اليمين الكذب، يكذب يقول والله فعل كذا وهو لم يفعل كذا، والله رأيت فلان وهو لم يرى فلان، هذا يمين كذب محرمة. ومن المحرم أو من الممنوع كثرة اليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يحلف على أي شيء، لا لا ينبغي هذا، لا تكثر الحلف بالله، هذا منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلف قال والذي نفسي بيده، وكان إذا حلف يقول وعزة الله، أو يقول عفوا عليه الصلاة والسلام ومقلب القلوب، كان يقسم فقط بالذي نفسه بيده حتى لا يكثر الحلف بالله، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتنب الكذب، فإن أهل الجاهلية كان عندهم الكذب معيرة، وهم أهل شرك، وكانوا ما يكذبون أبدا وهم أهل شرك. أبو سفيان كان رجل مشرك قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى بلاد الروم وسأله قيصر ملك الروم عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لولا أن تسمين العرب كذاب لكذبت. شوف خشية من هذه المعيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب أكذب الحديث، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم. Adapun bagian yang kedua dari sumpah adalah sumpah yang tidak disyariatkan dan ia banyak macamnya. Yang pertama adalah sumpah dengan selain nama Allah. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, ini adalah syirik. Baik bersumpah dengan tanggung jawab atau bersumpah dengan bapak atau orang tua dan keturunannya, atau bersumpah dengan amanat, atau bersumpah dengan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua adalah yaminul ghamus, adalah sumpah yang menenggelamkan. Dinamakan menenggelamkan karena ia menenggelamkan atau menjerumuskan orangnya ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Yaitu ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah dengan dusta untuk ia mendapat hak dari orang lain yang bukan miliknya, atau ia bersumpah dengan nama Allah bersaksi untuk memberi keuntungan kepada orang lain sementara itu merugikan pihak yang lainnya. Oleh sebab itu, perkara ini merupakan dosa besar yang sangat besar, karena dengannya telah dirampas dan diambil hak orang lain. Maka yang wajib bagi yang melakukan semacam ini untuk segera bertobat kepada Allah dan mengembalikan hak orang kepada yang memilikinya. Macam yang ketiga adalah sumpah palsu. Ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku telah melakukan ini, padahal ia tidak melakukannya. Atau sebaliknya, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tidak melakukannya, padahal ia telah melakukannya. Demi Allah aku melihat fulan, padahal ia tidak melihatnya, dan yang semisalnya. Termasuk pula perkara yang dilarang di dalam syariat ini adalah ketika seseorang memperbanyak sumpah, menggampang-gampangkan sumpah, sering mengucapkan sumpah dengan nama Allah. Firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li aimanikum, jangan engkau jadikan Allah sesuatu yang engkau sering ucapkan dalam sumpahmu. Jangan engkau memperbanyak sumpah dengan nama Allah, padahal dalam perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang tiada arti, hal itu telah dilarang di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, jika beliau bersumpah, beliau ucapkan walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Atau beliau katakan wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikkan kalbu. Demikian agar beliau tidak memperbanyak sumpah dengan nama Allah, padahal beliau sebagai seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seharusnya bagi kita semua untuk meninggalkan kedustaan dalam sumpah maupun dalam yang lainnya. Sungguh masyarakat jahiliyah dahulu kala, mereka tidak mau berdusta karena mereka menganggap kedustaan itu adalah aib dan celaan bagi seseorang, padahal mereka musyrik dan kafir kepada Allah. Sebagaimana Abu Sufyan di masa beliau masih dalam kekufurannya, ketika mendatangi Romawi dan ditanya ala Kaisar, pembesar Romawi di masa itu, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau memusuhi sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dan menjawab apa adanya tentang diri Rasulullah dan dakwah beliau. Abu Sufyan katakan, sungguh kalau saja orang-orang Arab, bangsa Arab, tidak menggelari aku dengan kadzab, pendusta, maka sungguh itu kesempatan bagiku untuk berdusta tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim mengingatkan kepada umatnya, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Berhati-hatilah kalian, jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu menggiring kalian kepada kefajiran, dan kefajiran menjerumuskan kalian kepada neraka. Beliau ucapkan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kalian kepada surga. Qala 'azza wa jalla wal 'asr innal insana lafi khusr. Hadhihi al-aya ath-thaniyah. Al-waqfa ath-thaniyah ma'a hadhihi as-surah. Inna hadha ta'kid يؤكد سبحانه وتعالى على أن الإنسان بالألف واللام، أي كل إنسان، الإنسان سمي إنسانا من النسيان لأنه ينسى، والنسيان من الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ويقول عليه الصلاة والسلام، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. رواه البخاري ومسلم. نسيت فيه تفريط، وأتاه الشيطان. نسي أمر جبلي، لم أفرط في هذا الأمر. فالإنسان سمي إنسانا من النسيان لأنه ينسى، كما ينسى عامة الناس. وقيل سمي الإنسان من الاستئناس، أي يأنس بعضهم مع بعض، يأنس الرجل مع زوجته، يأنس الصديق مع صديقه، يأنس الجار مع جاره، لذلك سمي الإنس من الاستئناس. والإنسان أصله إنسان من ذرية آدم عليه السلام. أما قول الفلاسفة والملاحدة أن الإنسان أصله قرد ثم بعد ذلك أصبح إنسان، هذا قول باطل، كما قال سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، بل أصلك يا عبد الله إنسان وليس أصلك قد. ألم يقل ربك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة؟ من قال أصله قرد كذب الآية. في أحسن تقويم، لذلك قال العلماء يحرم إذا قلت لأخيك المسلم يا حمار يا كلب يا خنزير، لأن الله خلق في أحسن تقويم في أحسن صورة، وأنت وصفته بأسوأ صورة. قال عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، روى الطبري عن بعض السلف أو روى الشوكاني عفوا الشوكاني في تفسيره عن بعض السلف قال الألقاب قولك يا حمار ويا كلب، فينبغي ألا تنادي إخوانك بهذه الألقاب الشنيعة، بل ينبغي عليك أن تنادي أخاك المسلم بالاسم الذي يحبه. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن قول الإنسان لأخيه يا غبي يا خبل، قال ما ينبغي هذا، تناديه بأحسن الأسماء. نعم. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia ada dalam kerugian. Inna sesungguhnya adalah ta'kid, penekanan makna. Maka Allah menekankan bahwa manusia semuanya dalam kerugian. Adapun al-insan, manusia, disebutkan sebagai manusia karena lupanya, di mana manusia adalah pelupa, dan lupa itu dari syaitan, sebagaimana Allah sebutkan fa'ansahu syaitan, maka ia pun dilupakan oleh syaitan. Demikian pula yang Allah sebutkan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, syaitan melupakannya tentang zikir kepada Rabbnya. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza, jangan salah seorang dari kalian mengatakan aku lupa dari ayat ini dan ayat itu dalam Al-Qur'an, karena terkesan padanya ada permainan syaitan di dalamnya, ada keteledoran pada dirinya. Walakin liyakul nusit, tetapi hendaklah yang dia ucapkan aku dilupakan. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Aku dilupakan menunjukkan itu perkara jibillah, bawaan dan tabiat manusia, lupa ada pada dirinya. Ada pula sebagian para ulama mengatakan bahwa insan disebut manusia karena karena mereka jinak dan berdekatan, membutuhkan satu kepada yang lainnya, seorang suami kepada istrinya, seorang teman kepada temannya, tetangga dengan tetangganya, dan seterusnya. Maka insan, manusia, berasal dari manusia pula, anak cucu dari Adam alaihissalam. Adapun pendapat para filosof, ahli filsafat, dan orang-orang ateis yang mengatakan bahwa asal manusia adalah monyet, maka ini pendapat yang batil, sebagaimana telah disebutkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. maka engkau berasal dari manusia, bukan berasal dari seekor monyet. Allah sendiri telah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik. Maka mereka yang mengatakan bahwa asal-usul manusia dari monyet telah menyalahi ayat yang mulia ini. Para ulama telah sebutkan berdasarkan ayat ini pula bahwasanya haram bagimu untuk mencela atau memanggil saudaramu dengan julukan-julukan yang jelek semacam ya himar, wahai keledai, atau ya khinzir, wahai babi, atau yang serupa dengan itu. Karena Allah telah menciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik, sementara engkau mencelanya dengan julukan-julukan tersebut. Allah pula telah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil atau memberikan julukan jelek kepada saudaramu. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya dari beberapa para ulama salaf rahimahumullah, bahwa julukan-julukan yang dimaksud di dalam ayat, larangan yang dimaksud dengan seseorang mengatakan kepada orang lain wahai keledai, wahai anjing, atau yang semisalnya, maka janganlah engkau memanggil orang dengan julukan-julukan yang tercela, dengan julukan dan nama-nama yang jelek. Demikian telah ditanyakan pula kepada Samahatus Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, apa pendapatmu jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan ya ghabi, wahai orang yang dungu, atau orang yang bodoh, atau semisalnya, maka beliau katakan itu pula tidak boleh dan tidak dibenarkan. Namun panggillah saudaramu dengan julukan yang baik, panggillah orang lain dengan nama yang baik, nama untuknya. نقف هنا أيها الأخوة لأن الوقت أدركنا، وهذه الصورة العظيمة لو فسرناها من الصباح سوف يمسي المساء ولم ننتهي من تفسيرها. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظكم ويرجعكم إلى أهلكم سالمين غانمين غير خزايا ولا محرومين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Pada sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini untuk persiapan sholat duhur, dan surat yang telah kita sampaikan ini kalau kita menafsirkannya dengan utuh maka sungguh tidak akan mencukupi waktu dari pagi kalaupun sampai malam hari. Tapi akan kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya. Aku memohon kepada Allah untuk apa yang telah kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.